Esensi dari bekerja adalah berkontribusi bagi kepentingan umum. Pemuda, baiklah, oke, andai kata aku berhasil menerima diri sendiri dan memiliki keyakinan terhadap orang lain juga, perubahan macam apa yang akan muncul dalam diriku, kalau begitu? Filsuf, pertama, seseorang menerima, inilah diriku, apa adanya yang tak tergantikan. Itulah penerimaan diri. Lalu, seseorang menaruh keyakinan tanpa syarat terhadap yang lain. Itulah keyakinan pada orang lain. Engkau bisa menerima dirimu sendiri dan dapat memiliki keyakinan pada orang lain. Jadi, bagaimana orang lain bagimu sekarang? Pemuda, kawan seperjuanganku. Filsuf, tepat sekali. Pada dasarnya, menaruh keyakinan pada diri orang lain ada kaitannya dengan memandang mereka sebagai kawan seperjuangan. Karena mereka adalah kawan seperjuanganlah seseorang bisa memiliki keyakinan tersebut. Kalau mereka bukanlah kawan seperjuangannya, dia takkan bisa sampai ke level yakin. Lalu, melihat orang lain sebagai kawan seperjuangan berkaitan dengan upaya menemukan tempat berlindung dalam masyarakat tempat dia menjadi bagian. Jadi, seseorang bisa memperoleh rasa memiliki yang menyatakan, aku nyaman di sini. Pemuda, dengan kata lain, engkau berkata untuk bisa merasa nyaman di sini, seseorang harus memandang yang lain sebagai kawan seperjuangan. Dan untuk bisa melihat mereka sebagai kawan seperjuangan, dia membutuhkan penerimaan diri serta keyakinan pada diri orang lain. Filsuf, itu benar. Kau menangkapnya lebih cepat sekarang. Untuk membawanya selangkah lebih jauh, seseorang bisa berkata bahwa manusia yang menganggap orang lain sebagai musuh belum memperoleh penerimaan diri dan tidak memiliki cukup keyakinan pada diri orang lain. Pemuda, baiklah. Benar bahwa manusia mencari rasa memiliki yang menyatakan, aku nyaman di sini. Dan, untuk mendapatkan itu, mereka membutuhkan penerimaan diri dan keyakinan pada orang lain. Aku tidak keberatan dengan itu. Tapi, aku tidak tahu, bisakah seseorang benar-benar memperoleh rasa memiliki hanya dengan melihat orang lain sebagai kawan seperjuangan dan menaruh keyakinan pada diri mereka? Filsuf, tentu saja, perasaan sosial ini bukanlah sesuatu yang bisa diraih hanya dengan penerimaan diri dan keyakinan pada diri orang lain. Di titik inilah konsep utama ketiga, berkontribusi bagi orang lain, menjadi perlu. Pemuda, berkontribusi bagi orang lain? Filsuf, yaitu bertindak, dalam cara tertentu, sesuai kawan seperjuangannya. Berusaha memberikan kontribusi, itulah, berkontribusi bagi orang lain. Pemuda, jadi, mengatakan, kontribusi, kau bermaksud menunjukkan semangat untuk berkorban dan melayani mereka yang ada di sekitarmu. Filsuf, kontribusi terhadap orang lain tidak berkonotasi dengan pengorbanan diri. Adler sampai memperingatkan bahwa mereka yang mengorbankan hidup bagi orang lain adalah orang-orang yang terlalu jauh menyelaraskan diri dengan masyarakat. Dan jangan lupa, kita sungguh-sungguh menyadari nilai diri kita hanya ketika kita merasakan bahwa eksistensi dan perilaku kita bermanfaat bagi komunitasnya, yang artinya ketika seseorang merasa, aku berguna bagi seseorang. Apakah kau ingat ini? Dengan kata lain, kontribusi terhadap orang lain, bukannya menyingkirkan aku dan melayani seseorang, sebenarnya adalah sesuatu yang dilakukan untuk bisa menyadari dengan sesungguhnya nilai dari aku. Pemuda, kontribusi terhadap yang lain adalah untuk dirinya sendiri. Filsuf, ya, tidak ada perlunya mengorbankan diri sendiri. Pemuda, argumenmu mulai runtuh di sini, bukan? Kau telah menggali kuburanmu sendiri dengan baik. Untuk dapat memuaskan, aku, seseorang membuat dirinya melayani orang lain. Bukankah itu definisi inti dari kemunafikan? Aku sudah mengatakannya, seluruh argumenmu munafik. Itu argumen yang licin. Begini, aku lebih memilih percaya pada penjahat yang jujur dengan keinginannya, ketimbang pria baik-baik yang mengatakan serangkaian dusta. Filsuf, itu kesimpulan yang terlalu terburu-buru. Kau belum memahami perasaan sosial. Pemuda, kalau begitu, kuharap kau bisa menyediakan contoh-contoh konkret dari apa yang kau anggap sebagai kontribusi bagi yang lain. Filsuf, kontribusi bagi orang lain yang paling mudah dipahami barangkali adalah bekerja. Untuk bisa berada di masyarakat dan bergabung dengan dunia kerja. Atau melakukan pekerjaan berupa mengurus rumah tangga. Bekerja bukanlah cara untuk mencari uang. Lewat pekerjaan itulah seseorang membuat kontribusi bagi yang lain dan berkomitmen terhadap komunitasnya. Dan bahwa dia sungguh-sungguh merasa, aku berguna bagi seseorang, dan bahkan bisa menerima nilai eksistensi dirinya. Pemuda, engkau berkata esensi dari bekerja adalah memberikan kontribusi bagi orang lain. Filsuf, menghasilkan uang juga menjadi faktor utama, tentu saja. Ini sesuatu yang mirip dengan kutipan Dostoevsky yang kebetulan kau jumpai, money is coin freedom. Tapi ada orang-orang yang punya begitu banyak uang sampai-sampai tidak pernah bisa menghabiskannya. Dan banyak di antara orang-orang ini yang terus-menerus sibuk dengan pekerjaan mereka. Mengapa mereka bekerja? Apakah mereka digerakkan oleh keserakahan yang tak ada batasnya? Tidak. Mereka bekerja agar mereka bisa berkontribusi terhadap yang lain, juga mengonfirmasi rasa memiliki, perasaan bahwa aku nyaman di sini. Orang kaya yang, setelah berhasil menghimpun harta melimpah, memusatkan energi pada kegiatan-kegiatan amal, melakukannya untuk bisa memperoleh perasaan bahwa diri mereka berharga dan mengonfirmasikan sendiri, aku nyaman di sini. Pemuda, kurasa itu suatu kebenaran. Tapi, filsuf, tapi apa? Penerimaan diri, menerima inilah diriku, yang tak tergantikan dengan apa adanya. Keyakinan terhadap orang lain, menaruh keyakinan tanpa syarat sebagai dasar dari hubungan interpersonal seseorang, ketimbang menabur bibit keraguan. Sang pemuda mendapati kedua konsep tersebut cukup meyakinkan. Akan tetapi kontribusi bagi orang lain adalah sesuatu yang belum bisa ditangkap penuh olehnya. Kalau kontribusi tersebut diberikan untuk orang lain, ini pasti merupakan salah satu pengorbanan diri yang pahit. Di sisi lain, kalau kontribusi tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi dirinya sendiri, itu semata-mata adalah kemunafikan. Poin ini harus dibuat benar-benar jelas. Dalam nada suara penuh tekad, pemuda itu meneruskan. Anak muda yang berjalan di depan orang tua. Pemuda, aku bisa mengakui bahwa pekerjaan memiliki aspek kontribusi bagi orang lain. Tapi logika mengatakan bahwa seseorang yang secara resmi berkontribusi bagi orang lain namun sesungguhnya sedang melakukannya untuk dirinya sendiri adalah kemunafikan. Bagaimana kau menjelaskannya? Filsuf, bayangkan adegan seperti berikut. Saat itu di rumah makan malam sudah selesai, tapi masih ada hidangan yang tersisa di meja. Anak-anak sudah masuk ke kamar, dan sang suami sedang duduk di sofa menonton televisi. Menghabiskan hidangan tersebut dan membereskan semuanya adalah tugas yang dibebankan pada sang istri, aku. Lebih buruk lagi, keluarga ini menganggap hal tersebut biasa, dan mereka tidak berupaya sedikitpun untuk membantu. Dalam situasi semacam itu, normalnya seseorang akan berpikir, kenapa mereka tidak mau membantuku, atau kenapa aku harus mengerjakan semuanya. Sekalipun tidak mendengar kata, terima kasih, dari keluargaku sewaktu bebersih, aku ingin mereka berpikir bahwa aku berguna bagi keluargaku. Daripada berpikir apa yang bisa orang lain lakukan untukku, aku ingin berpikir tentang, dan mempraktikkan, apa yang bisa kulakukan untuk orang lain. Dengan sekadar memiliki perasaan berkontribusi tersebut, realitas yang ada tepat di hadapanku akan memiliki corak yang sama sekali berbeda. Bahkan, kalau menggerutu sendiri saat mencuci piring, aku mungkin tidak terlihat terlalu menyenangkan, jadi semua orang ingin menjaga jarak. Di sisi lain, kalau aku bersenandung dan mencuci piring dengan riang, anak-anak mungkin akan datang dan membantu. Setidaknya, aku akan menciptakan suasana di mana akan lebih mudah bagi mereka untuk menawarkan bantuan. Pemuda, mungkin demikian halnya dengan setting tersebut. Filsuf, sekarang, bagaimana aku bisa memiliki rasa berkontribusi dalam setting tersebut? Aku memilikinya karena aku bisa menganggap anggota keluargaku sebagai kawan seperjuangan. Kalau aku tidak bisa melakukannya, tak bisa tidak akan ada pikiran yang melayang-layang di benakku, seperti kenapa cuma aku yang melakukannya. Dan kenapa tidak ada satupun yang mau membantu? Kontribusi yang dilakukan selagi seseorang melihat orang lain sebagai musuh mungkin memang mengarah pada kemunafikan. Tapi kalau orang lain adalah kawan seperjuangannya, hal semacam itu seharusnya tidak pernah terjadi, terlepas dari kontribusi yang dibuat seseorang. Kau terpaku pada kata munafik karena kau belum memahami perasaan sosial. Pemuda, Filsuf, untuk mempermudah, sampai titik ini aku telah mendiskusikan penerimaan diri, keyakinan pada orang lain dan kontribusi bagi orang lain, sesuai urutan tersebut. Akan tetapi, ketiga hal ini saling terhubung sebagai satu kesatuan yang harus ada dalam struktur yang kurang lebih bulat. Karena menerima dirinya sendiri apa adanya itulah seseorang dapat memiliki keyakinan pada orang lain tanpa merasa takut dimanfaatkan. Dan karena bisa menaruh keyakinan tanpa syarat pada orang lain itulah, dan merasa bahwa mereka adalah kawan seperjuangan, dia bisa terlibat dalam berkontribusi bagi orang lain. Selain itu, karena berkontribusi terhadap orang lain itulah dia bisa memiliki kesadaran mendalam bahwa aku berguna bagi orang lain dan menerima dirinya apa adanya. Seseorang bisa menerima dirinya. Catatan yang kau tulis beberapa hari lalu, apakah kau membawanya? Pemuda, Maksudmu catatan tentang sasaran yang dikemukakan oleh teori psikologi Adler? Aku membawanya kemanapun sejak saat itu, tentu saja. Ini dia, dua sasaran berperilaku, untuk menjadi mandiri dan hidup secara harmonis dengan masyarakat. Kedua sasaran bagi psikologi yang menyokong perilaku ini, kesadaran bahwa aku memiliki kemampuan dan kesadaran bahwa orang-orang adalah kawan seperjuanganku. Filsuf, kalau mencocokkan isi catatan ini dengan apa yang baru saja kita bicarakan, kau seharusnya bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Dengan kata lain, menjadi mandiri dan kesadaran bahwa aku mampu berkaitan dengan diskusi kita tentang penerimaan diri. Lalu, hidup harmonis dengan masyarakat dan kesadaran bahwa orang-orang adalah kawan seperjuanganku berkaitan dengan keyakinan terhadap orang lain, lalu berkontribusi bagi yang lain. Pemuda, aku mengerti. Jadi, tujuan kehidupan adalah perasaan sosial. Tapi, kurasa butuh waktu agak lama sebelum otakku bisa mencernanya. Filsuf, ya, barangkali begitu. Seperti yang Adler sendiri katakan, memahami manusia bukanlah hal yang mudah. Dari semua bentuk psikologi, psikologi individual barangkali yang paling sulit dipelajari dan dipraktikkan. Pemuda, itu betul sekali. Sekalipun teori-teorinya meyakinkan, mempraktikkannya sukar. Filsuf, malah konon untuk memahami betul teori psikologi Adler dan menerapkannya untuk benar-benar mengubah cara hidup seseorang, orang membutuhkan separuh tahun kehidupannya. Dengan kata lain, kalau mulai mempelajarinya pada usia 40 tahun, kau butuh 20 tahun, yaitu sampai kau menginjak 60 tahun. Kalau mulai belajar pada usia 20 tahun, kau butuh waktu 10 tahun, yaitu sampai kau menginjak usia 30 tahun. Kau masih muda. Memulainya di tahap hidup sedini ini berarti kau bisa berubah lebih cepat. Dalam artian kau bisa berubah lebih cepat, kau sedang berjalan di depan orang dewasa di dunia ini. Untuk mulai mengubah dirimu sendiri dan menciptakan dunia baru, dalam cara tertentu, kau berada di depanku juga. Tidak apa-apa bila kau kehilangan arah atau kehilangan fokus. Jangan bergantung pada hubungan vertikal atau rasa takut dibenci, dan majulah dengan bebas. Kalau semua orang dewasa bisa melihat bagaimana orang-orang muda berjalan di depan mereka, aku yakin dunia ini bisa berubah drastis. Pemuda, aku berjalan di depanmu. Filsuf, itu jelas. Kita berjalan di dataran yang sama, dan kau sedang bergerak mendahuluiku. Pemuda, haha, kaulah orang pertama yang kujumpai yang mengatakan hal semacam itu kepada seseorang yang bisa dikatakan cukup muda untuk menjadi putranya. Filsuf, aku ingin lebih banyak orang muda mempelajari pemikiran Adler. Dan aku ingin lebih banyak orang dewasa mempelajarinya pula. Karena orang bisa berubah, tanpa memandang usia. Gila kerja adalah dusta kehidupan. Pemuda, baiklah. Aku siap mengakui bahwa aku tidak memiliki keberanian untuk mengambil langkah menuju penerimaan diri atau keyakinan terhadap orang lain. Tapi apakah ini benar-benar hanya kekeliruan, aku? Bukankah ini juga sebenarnya masalah yang dibawa oleh orang lain, yang menuduhku tanpa alasan yang masuk akal dan menyerangku? Filsuf, pastinya tidak semua orang di dunia ini adalah orang yang baik dan bijak. Manusia akan melewati berbagai pengalaman yang tidak menyenangkan dalam hubungan interpersonalnya. Tapi ada sesuatu yang tidak boleh salah dipahaminya dalam keadaan ini, fakta bahwa, dalam setiap peristiwa, orang yang menyerangmu itulah yang bermasalah, dan ini jelas bukan berarti setiap orang itu buruk. Orang dengan gaya hidup neurotik cenderung menaburi ucapan mereka dengan kata-kata seperti, semua orang, dan, selalu, dan, segala hal. Mereka akan berkata, semua orang membenciku, atau, selalu aku yang dirugikan, atau, semuanya salah. Kalau kau berpikir engkau mungkin terbiasa memakai pernyataan yang menggeneralisasi semacam itu, berhati-hatilah. Pemuda, kedengarannya agak familiar. Filsuf, dalam teori psikologi Adler, kita menganggapnya sebagai cara hidup yang tidak memiliki harmoni kehidupan. Ini cara hidup ketika seseorang hanya melihat sebagian hal, namun membuat penilaian secara keseluruhan. Pemuda, harmoni kehidupan? Filsuf, dalam ajaran Yudaisme, kita bisa menemukan hal berikut, dari 10 orang, akan ada satu yang akan mengkritikmu, tak peduli apapun yang kau lakukan. Orang ini akan membencimu, dan kau juga tidak akan belajar menyukainya. Lalu, akan ada 2 orang lain yang menerima segala hal tentang dirimu dan kau juga akan menerima segala hal tentang mereka, dan menjadi teman dekat mereka. 7 orang lainnya adalah orang-orang yang bukan terdiri dari kedua tipe tersebut. Sekarang, apakah kau berfokus pada satu orang yang membencimu? Apakah kau lebih memperhatikan dua orang yang mengasihimu? Atau apakah kau berfokus pada orang banyak, ketujuh orang tersebut? Seseorang yang tidak memiliki harmoni kehidupan hanya akan melihat satu orang yang dibencinya, dan akan menilai dunia ini dari hal itu. Pemuda, menarik. Filsuf, beberapa waktu lalu, aku berpartisipasi dalam sebuah lokakarya untuk penderita gagap dan keluarganya. Apakah kau kenal seseorang yang gagap? Pemuda, ya, ada satu murid di sekolahku yang berbicara terbata-bata. Ini pasti sulit diatasi, baik bagi penderita itu sendiri maupun keluarganya. Filsuf, mengapa gagap sulit dihadapi? Menurut pandangan teori psikologi Adler, orang yang menderita gagap hanya peduli dengan cara mereka bicara. Mereka memiliki perasaan inferior dan melihat hidup mereka begitu sukar. Sebagai akibatnya, mereka menjadi terlalu sadar diri dan makin sulit berkata-kata tanpa gagap. Pemuda, mereka hanya peduli dengan cara mereka bicara. Filsuf, benar. Tidak banyak yang tertawa atau mengolok-olok seseorang kalau orang itu sesekali waktu mengalami kesulitan dalam berbicara. Memakai contoh yang baru saja kusebutkan, barangkali jumlahnya tidak lebih dari 1:10, paling banyak. Bagaimanapun, yang paling baik ialah langsung saja memutuskan hubungan dengan orang tolol yang bersikap seperti itu. Tapi kalau seseorang tidak memiliki harmoni kehidupan, ia hanya akan berfokus pada orang itu dan pada akhirnya berpikir, semua orang sedang menertawakanku. Pemuda, tapi itu manusiawi. Filsuf, aku punya kelompok membaca yang mengadakan pertemuan berkala, dan salah satu pesertanya gagap. Kadang-kadang gagapnya keluar saat tiba gilirannya membaca. Tapi tidak ada seorang pun yang akan menertawakan dia karenanya. Semuanya hanya duduk tenang, dan dengan cukup santai menunggu perkataan berikut yang akan keluar. Tapi tidak ada seorang pun yang akan menertawakan dia karenanya. Semuanya hanya duduk tenang, dan dengan cukup santai menunggu perkataan berikut yang akan keluar. Aku yakin ini bukanlah fenomena yang hanya berlaku pada kelompok membacaku. Ketika hubungan interpersonal seseorang tidak berjalan baik, ini tidak bisa disalahkan pada kegagapan, atau rasa takut merona, atau hal-hal semacamnya. Meskipun masalahnya sebenarnya adalah dia belum memperoleh penerimaan diri atau keyakinan pada orang lain, atau kontribusi bagi orang lain dalam hal ini, dia hanya berfokus pada satu bagian kecil dari itu semua yang sebenarnya tidak perlu, dan dari situ mencoba membentuk penilaian berkenaan dengan seluruh dunia ini. Ini adalah gaya hidup yang keliru dan tidak memiliki harmoni kehidupan. Pemuda, apakah kau benar-benar menyampaikan gagasan yang begitu keras pada orang-orang yang menderita gagap? Filsuf, tentu saja. Pada awalnya ada sejumlah reaksi melawan, tapi di akhir lokakarya 3 hari tersebut, semua orang menjadi sangat menyetujuinya. Pemuda, argumen itu jelas menarik, tapi berfokus pada orang-orang yang menderita gagap tampaknya contoh yang sedikit spesial. Bisakah kau memberiku contoh lain? Filsuf, nah, contoh lain adalah orang yang gila kerja. Ini juga adalah contoh orang yang jelas tidak memiliki harmoni kehidupan. Pemuda, orang yang gila kerja? Kenapa begitu? Filsuf, mereka yang menderita gagap hanya melihat sebagian, namun menilai keseluruhannya. Dengan orang yang gila kerja, fokus mereka semata-mata ditujukan pada satu aspek khusus dalam kehidupan. Mereka barangkali mencoba membenarkan itu dengan berkata, pekerjaanku sibuk, jadi aku tidak punya waktu cukup untuk memikirkan keluarga. Tapi ini adalah dusta kehidupan. Mereka hanya mencoba menghindari tanggung jawab mereka yang lain dengan menggunakan pekerjaan sebagai alasan. Seseorang seharusnya menyibukkan diri dengan segala hal, mulai dari tugas rumah tangga dan membesarkan anak, sampai pada pertemanan dan hobinya dan seterusnya. Adler tidak mengakui cara hidup di mana aspek-aspek tertentu menjadi terlalu dominan. Pemuda, itu persis seperti tipe ayahku, menjadi orang yang gila kerja, mengubur diri dalam pekerjaan dan memproduksi hasil. Lalu, memerintah keluarga dengan alasan dialah yang mencari nafkah. Dia orang yang sangat feodal. Filsuf, dalam artian tertentu, itu cara hidup yang menolak mengakui tugas-tugas kehidupan seseorang. Kerja tidak berarti memiliki pekerjaan di sebuah perusahaan. Bekerja di rumah, membesarkan anak, berkontribusi terhadap masyarakat setempat, hobi, dan segala macam hal lain adalah kerja. Perusahaan dan semacamnya hanyalah satu bagian kecil dari itu semua. Cara hidup yang hanya mengakui bekerja di perusahaan adalah cara hidup yang tidak memiliki harmoni kehidupan. Pemuda, ini persis seperti katamu, dan bukan berarti keluarga yang ditopangnya juga memiliki hak untuk bicara. Kau tidak bisa berdebat dengan ayahmu saat dia menggeram dengan nada suara keras, karena akulah kalian masih bisa makan. Filsuf, Ayah semacam itu barangkali hanya bisa melihat nilai dirinya pada level tindakan. Dia bekerja sepanjang waktu, menghasilkan cukup uang untuk menopang keluarga, dan diakui oleh masyarakat, dan, berdasarkan hal tersebut, memandang dirinya memiliki nilai yang lebih besar dari anggota keluarganya yang lain. Namun, bagi setiap diri kita masing-masing, akan ada masa ketika dia tidak lagi bisa melayani sebagai tulang punggung keluarga. Ketika seseorang bertambah tua dan mencapai usia pensiun, misalnya, dia mungkin tidak punya pilihan selain hidup dari uang pensiunnya atau hidup dari bantuan anak-anaknya. Bahkan saat dia masih muda, luka atau kesehatan yang buruk bisa membuatnya tidak lagi mampu bekerja. Dalam peristiwa semacam itu, mereka yang hanya bisa menerima diri di level tindakan akan hancur. Pemuda, maksudmu orang-orang dengan gaya hidup yang melulu tentang pekerjaan? Filsuf, ya, orang-orang yang hidupnya tidak harmonis. Pemuda, dalam hal ini, kurasa aku mulai mengerti apa yang kau maksud dengan level keberadaan seseorang yang kau angkat kali terakhir. Dan aku jelas belum terlalu banyak memikirkan fakta bahwa suatu hari nanti aku tidak akan bisa bekerja lagi atau melakukan apapun di level tindakan. Filsuf, apakah seseorang menerima dirinya sendiri di level tindakan atau di level keberadaan? Ini sungguh merupakan persoalan yang berkaitan dengan keberanian untuk berbahagia. Engkau bisa berbahagia sekarang. Pemuda, keberanian untuk berbahagia. Ah, coba kita dengar keberanian seperti apa itu seharusnya. Filsuf, ya, itu poin yang penting. Pemuda, kau berkata semua persoalan adalah persoalan hubungan interpersonal. Lalu kau membalikkannya, dan berkata kebahagiaan bisa ditemukan pula dalam hubungan interpersonal kita. Tapi aku masih mendapati aspek-aspek ini sulit diterima. Apakah yang disebut manusia sebagai kebahagiaan hanyalah sesuatu yang ada dalam hubungan interpersonal yang baik? Yang artinya, apakah kehidupan kita ada untuk kegembiraan dan ketenangan yang sedemikian kecil? Filsuf, aku bisa memahami benar masalah yang sedang menjadi pergulatanmu. Pertama kali aku menghadiri mata kuliah teori psikologi Adler, sang dosen, Oscar Christensen, yang merupakan murid dari salah satu murid Adler, membuat pernyataan berikut, mereka yang mendengar kata-kataku hari ini bisa berbahagia sekarang, saat ini juga. Tapi mereka yang tidak mendengarkannya takkan pernah bisa berbahagia. Pemuda, wow, itu kata-kata yang jelas keluar dari mulut seorang penipu. Katakan padaku kau tidak termakan perkataan itu, bukan? Filsuf, apa arti kebahagiaan bagi manusia? Ini adalah topik yang sudah menjadi alur konsisten pemikiran filosof sejak dahulu kala. Aku selalu memandang psikologi tidak lebih dari sekadar salah satu bidang studi filosofi, dan karenanya hampir-hampir tidak memiliki minat pada psikologi secara keseluruhan. Jadi, sebagai orang yang mempelajari filosofi itulah aku memberi perhatian, dengan caraku sendiri, pada pertanyaan, apa itu kebahagiaan? Aku lalai jika tidak mengakui bahwa aku merasakan sedikit keengganan saat mendengar kata-kata Christensen. Akan tetapi, bersamaan dengan perasaan tersebut, aku menyadari sesuatu. Aku sudah merenungkan secara mendalam apa itu karakter sejati dari kebahagiaan. Aku sudah mencari-cari jawabannya, tapi aku tidak selalu merenungkan pertanyaan ini secara mendalam. Bagaimana seseorang bisa bahagia? Terlintas di benakku bahwa meskipun aku mempelajari filosofi, mungkin aku tidak bahagia. Pemuda, aku mengerti. Jadi, perjumpaan pertamamu dengan teori psikologi Adler dimulai dengan perasaan ganjil. Filsuf, benar. Pemuda, kalau begitu, tolong katakan, apakah kau akhirnya menjadi bahagia? Filsuf, tentu saja. Pemuda, bagaimana kau bisa seyakin itu? Filsuf, bagi manusia, ketidakbahagiaan terbesar adalah tidak mampu menyukai diri sendiri. Adler datang dengan jawaban yang teramat sederhana untuk menjawab realitas ini, yakni bahwa perasaan bahwa aku bermanfaat bagi komunitasku atau aku berguna bagi orang lain adalah satu-satunya hal yang bisa memberi orang kesadaran yang sesungguhnya bahwa dia bernilai. Pemuda, apakah maksudmu kontribusi bagi orang lain yang kau singgung sebelumnya? Filsuf, ya, dan ini satu poin yang penting. Ketika kita bicara tentang kontribusi bagi orang lain, tidaklah penting apakah kontribusi tersebut kasat mata atau tidak. Pemuda, tidaklah penting apakah kontribusi tersebut kasat mata atau tidak. Filsuf, bukan engkau yang memutuskan apakah kontribusimu berguna. Itu tugas orang lain, dan bukan hal yang bisa kau campuri. Pada prinsipnya, bahkan tidak ada cara yang membuatmu bisa tahu apakah kau benar-benar sudah membuat kontribusi atau belum. Yang artinya, ketika kita terlibat dalam kontribusi bagi orang lain, hal itu tidak selalu harus tampak nyata, yang kita butuhkan adalah perasaan subjektif bahwa aku berguna bagi orang lain, atau dengan kata lain, perasaan berkontribusi. Pemuda, tunggu dulu, kalau demikian halnya, lalu yang kau sebut kebahagiaan adalah? Filsuf, bisakah kau melihatnya sekarang? Ringkasnya, kebahagiaan adalah perasaan berkontribusi. Itulah definisi dari kebahagiaan. Pemuda, tapi itu. Filsuf, ada yang salah? Pemuda, tidak mungkin aku bisa menerima definisi yang begitu sederhana. Begini, aku tidak melupakan apa yang kau katakan padaku sebelumnya. Kau berkata, meskipun di level tindakan seseorang mungkin tidak berguna bagi siapapun, di level keberadaan setiap orang memiliki kegunaan. Tapi, kalau demikian halnya, menurut logikamu, semua manusia akan bahagia. Filsuf, semua manusia bisa berbahagia. Tapi harus dipahami, ini tidak berarti semua manusia bahagia. Entah di level tindakan atau keberadaannya, seseorang perlu merasa bahwa dirinya berguna bagi orang lain. Yang artinya dia memerlukan perasaan berkontribusi. Pemuda, jadi, kau mengatakan bahwa alasan aku tidak bahagia adalah karena aku tidak memiliki perasaan telah berkontribusi? Filsuf, itu benar. Pemuda, lalu bagaimana aku bisa mendapatkannya? Dengan bekerja, melalui kegiatan sukarela? Filsuf, sebelumnya kita bicara tentang hasrat untuk diakui. Menanggapi pernyataanku bahwa seseorang tidak boleh mencari pengakuan, engkau berkata bahwa hasrat untuk diakui adalah hasrat yang universal. Pemuda, ya, aku mengatakannya. Tapi terus terang, aku masih belum yakin sepenuhnya tentang poin ini. Filsuf, tapi aku yakin alasan orang mencari pengakuan sudah jelas bagimu sekarang. Orang ingin menyukai dirinya sendiri. Mereka ingin merasakan bahwa mereka memiliki arti. Untuk bisa merasakan itu, mereka menghendaki perasaan berkontribusi yang memberitahu mereka bahwa aku berguna bagi seseorang. Dan mereka mencari pengakuan dari orang lain sebagai cara mudah untuk memperoleh perasaan telah berkontribusi tersebut. Pemuda, maksudmu hasrat untuk diakui adalah cara untuk memperoleh perasaan telah berkontribusi? Filsuf, bukankah demikian? Pemuda, tidak mungkin. Itu bertentangan dengan segala sesuatu yang telah kau katakan sampai saat ini. Sebab, bukankah menerima pengakuan dari yang lain seharusnya menjadi cara untuk memperoleh perasaan berkontribusi? Lalu kau berkata, kebahagiaan adalah perasaan telah berkontribusi. Kalau memang itu benar, berarti memenuhi hasrat seseorang untuk diakui terkait langsung dengan kebahagiaan, bukan? Haha, akhirnya, kau menyatakan juga perlunya hasrat untuk diakui. Filsuf, kau melupakan satu isu penting. Kalau cara seseorang untuk mendapatkan perasaan berkontribusi ternyata adalah diakui oleh orang lain, dalam jangka panjang, dia takkan punya pilihan selain berjalan menyusuri hidup sesuai harapan orang lain. Tidak ada kebahagiaan dalam perasaan telah berkontribusi yang diperoleh melalui hasrat untuk diakui. Kita adalah makhluk yang memilih kebebasan sambil bercita-cita untuk meraih kebahagiaan. Pemuda, jadi, seseorang hanya bisa memiliki kebahagiaan jika dia memiliki kebebasan. Filsuf, ya, kebebasan sebagai pranata mungkin berbeda, tergantung negara, waktu atau kebudayaan seseorang. Tapi kebebasan dalam hubungan interpersonal kita bersifat universal. Pemuda, kau sama sekali tidak mungkin membenarkan hasrat untuk diakui. Filsuf, kalau seseorang benar-benar memiliki perasaan telah berkontribusi, dia tidak lagi memerlukan pengakuan dari orang lain. Karena dia sudah memiliki kesadaran yang sesungguhnya bahwa aku berguna bagi seseorang, tanpa perlu mengeluarkan upaya lebih untuk bisa diakui oleh orang lain. Dengan kata lain, seseorang yang terobsesi dengan hasrat untuk diakui belum memiliki perasaan sosial, dan belum berhasil meraih penerimaan diri, menaruh keyakinan pada orang lain atau berkontribusi bagi orang lain. Pemuda, jadi, kalau seseorang memiliki perasaan sosial saja, hasrat untuk diakui akan sirna. Filsuf, ya, hasrat itu akan sirna. Tidak ada perlunya mendapatkan pengakuan dari orang lain. Poin-poin yang disampaikan oleh sang filsuf dapat dirangkum sebagai berikut, manusia hanya bisa sungguh-sungguh menyadari nilai dirinya ketika dia bisa merasakan bahwa aku berguna bagi seseorang. Akan tetapi, tidaklah penting apabila kontribusi yang dibuat seseorang pada waktu itu tidak memiliki bentuk yang nyata. Sudah cukup jika dia bisa memiliki perasaan subjektif bahwa dirinya berguna bagi seseorang, yaitu perasaan telah berkontribusi. Lalu, sang filsuf tiba pada kesimpulan berikut, kebahagiaan adalah perasaan telah berkontribusi. Tampaknya jelas ada sejumlah aspek yang mengandung kebenaran dalam hal itu. Tapi apakah arti kebahagiaan hanya sebatas itu? Itu bukanlah kebahagiaan yang sedang kucari. Lanjut part 13.